Saya pernah mondok di pesantren NU. Saya mau tanya, apakah benar kalau mayat ada yang tertinggal organ tubuhnya, misalkan tangannya hilang karena kecelakaan, apakah arwahnya mencari-cari tangannya itu sebelum disempurnakan oleh kiai? Soalnya guru saya pernah menyempurnakan mayat yang sudah dikubur. Karena cerita-cerita orang di kampung katanya, arwahnya gentayangan, terus minta tolong sama guru saya. Ini tidak benar sama sekali. Ini khurafat, ya, cerita-cerita yang batil, ya, yang asalnya itu hanya dari film-film. Ya. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia itu hanya ada dua keadaannya. Apakah kuburannya dijadikan salah satu taman dari taman-taman surga, ataukah dijadikan satu jurang dari jurang-jurang neraka? Ya. Bagaimanapun keadaan matinya, walaupun dia tidak dikuburkan sekalipun, andaikan orang tidak dikuburkan, dilemparkan di laut, sama saja. Dia akan merasakan kehidupannya di alam barzakh, apakah itu taman surga ataukah jurang neraka. Tidak ada dalam kenyataan, tidak pula dalam dalil yang syar'i adanya arwah gentayangan. Ya. Ini kebohongan, ya, dan kedustaan. Ya, tidak ada dalam kenyataan dan tidak ada dalam dalil yang syar'i dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apabila hal itu terjadi, maka itu permainan syaitan, itu permainan jin untuk menipu manusia, ya, dengan meniru-niru orang yang sudah meninggal dunia. Ini permainan syaitan. Ya. Kalau ada yang seperti ini, cukup diruqyah. Ya. Wallahu Taala A'lam.